يشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم pembahasan pada kajian yang lalu berakhir ayat ke-27 surat ini, yakni surat At-Takwir. In huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah dia, maksudnya Al-Quran itu, illa melainkan dzikrun sebagai peringatan, sebagai nasihat, nam lil alamin, bagi seluruh makhluk, nam bagi siapa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Al alamin adalah siapa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Itulah maksud Allah jalla wa ala turunkan Al-Qur'an, in huwa illa dzikrun lil alamin. Naam. Dan Al-Qur'an bukanlah perkataan dari syaitanir rajim, wa ma huwa biqauli syaitanin rajim. Sama sekali Al-Quran itu bukanlah perkataan dari syaitan yang terkutuk. Naam. Fa'ayna tadhabun. Maka kemana kalian akan pergi? Naam. Kemana kalian akan mengarah? Kemana kalian akan mencari hidayah? Naam. Tatkala Al-Quran tadi kalian berpaling darinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu zikrun lil alamin, sebagai peringatan, sebagai petunjuk, sebagai nasihat buat semuanya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah jalla wa ala untuk mengajak manusia kepada keselamatan. Berikutnya ayat ke-28, liman syaa minkum an yastaqim. Kata liman itu bukan satu kata, melainkan huruf dan kat dan satu kata. Yang dimaksud huruf adalah lamnya, kemudian disambung dengan man. Makna man adalah barang siapa atau siapa saja. Nam, man yang sering kita dengar dan kita baca baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Nam. Sedangkan lam yang menggandengnya adalah berfungsi atau dengan makna bagi atau untuk. Enam. Liman, untuk siapa saja. Enam. Sehingga agar tidak salah memahaminya, bahwa liman itu bukan satu kata, melainkan jika tidak dikatakan dua kata, tetapi satu kata dan satu huruf. Hurufnya adalah lam, dan kata yang dimaksud adalah man. Liman, bagi siapa saja. syaa. Naam. Bukankah kita sering dengar dan kita baca kata itu? Syaa. Alaysa kadzalik? Naam. Insya Allah. Ya. Insya'a. Kemudian Allah. Insya Allah. Apa maknanya sya'a? Adalah menghendaki. Maknanya adalah menghendaki. Insya Allah. Nam, jika kita memiliki janji atau kita akan melakukan sesuatu yang setelah ini, maka diperintah untuk menyandarkan, menggantungkannya urusan hanya kepada Allah. Berdasarkan ayat Al-Quran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan sesuatu. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي fa'ilun, bahwa saya sesungguhnya akan melakukan inni fa'ilun dzalika ghada, yang perkara itu esok. Jangan kalian sekali-kali menyatakan bahwa saya akan lakukan perbuatan itu besok. Seakan-akan memastikan pasti bisa, pasti akan terjadi, pasti akan terwujud. Illa ayyasha Allah. Ya. Di surat apa ini kira-kira? Surat Al-Kahfi. Naam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Melainkan dengan sya'allah. Illa ayyasha Allah. Melainkan dengan kehendak Allah. Naam, maka sering kita jumpai kata sya'a. Dan itulah asal katanya. Yakni jenisnya fi'il madhi, kata kerja. Kalau dalam aturan waktunya adalah yang telah terjadi. Nah, telah lampau. Maka kalian untuk mengetahui kata itu aslinya, maka lihatlah fi'il madhinya. Nah, seperti ini sya'a. Fi'il mudhari'nya bagaimana? Fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Maka harus hafal dari ilmu apa namanya sorofnya. Sya'a. Atau mungkin kata yang lain dulu. Zahaba. Yadhabu. Kataba. Yaktubu. Kataba fi'il madhi. Zahaba fi'il madhi. Yadhabu fi'il mudhari, yaktubu fi'il mudhari. Apa cirinya di situ? Kalau kata itu fi'il mudhari, kata itu diawali salah satu dari 4 huruf. Nah, ini pelajaran bahasa Arab ini akhirnya. Kalau tidak alif, kalau tidak nun, kalau tidak ya, kalau tidak ta. Untuk memudahkan menghafalnya singkat saja. Ana itu. Alif, nun, ya, ta. Yaktubu diawali dengan apa? Hah? Ya. Naam. Kemudian, yadhabu diawali dengan apa? Ya. Itu tanda berarti itu fi'il mudhari. Naam. Sekarang, sya'a. Apa fi'il mudhari'nya? Hah? Yasha'u. Ya. Bukankah tadi di surat Al-Kahfi illa ayyasha'allah an yasha'. Ya. Naam. Maka di situ menggunakan fi'il mudhari. Yasha'u. Illa ayyasha'allah. Naam. Bagi siapa yang menghendaki atau menginginkan minkum. Minkum itu bukan satu kata, tetapi min disambung dengan kum. Kum adalah isyarat dari kata ganti antum. Naam. Assalamu alaikum. Salam atas kalian. Min itu maknanya adalah dari atau di antara. Jadilah apa maknanya minkum? Minkum di antara kalian. Di antara kalian. Begitu. Iya. Naam. Siapa yang menghendaki atau menginginkan di antara kalian? Iya. Iya apa ya? Naam. Naam. Sering antum dengar kata min? Iya, naam. Yang biasa diartikan dari atau di antara. Naam. Walaupun di sana nanti ada jenis-jenisnya min litab'id dan sebagainya. Yang jelas min di sini disambung dengan antum, jadilah minkum. Kalau disambung dengan anta, mingka. Kalau disambung dengan antuma, mingkuma. Nah, sekarang diurut, anta, antuma, antum. Mingka, mingkuma, mingkum. Iya, itu pelajaran sorof. Iya. Naam. Kalau dia huwa minhu. Iya. Kalau dua orang huma minhuma. Kalau banyak hum minhum. Pernah dengar kata minhum? Bolak balik. Naam. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan hiya minha. Kalau dua orang perempuannya min huma min huma. Kalau banyak perempuannya min hunna. Nah itu pelajari bahasa Arab. Nah, jadi minkum bukan satu kata tapi min kemudian disambung dengan kata ganti. Kaitannya di sini kata ganti apa? Antum. Jangan anta, antum. Minkum. Kalau anta, mingka. Iya. Nah. Ya Yazid. Nah. Yang lainnya bisa ngeraba atau nerawang. Nah. Itu perubahan-perubahan seperti itu dipelajari ilmu shorof. Kalau kemudian tanda akhir ini dhamma, kemudian kasro, fathah, kok bisa berubah-berubah seperti ini. Nah, kemudian ini pakai waw, pakai alif, pakai iya. Itu ilmu nahwu. Sehingga tidak bisa dipisahkan kedua ilmu tadi. Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ya. Ilmu nahwu garamnya. Kalau makanan tidak ada garamnya, hambar. Nah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Nah, coba siapa yang bisa mengulangi? Liman syaa minkum apa maknanya? Ya. Enam. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki, boleh, mau diartikan dibalik seperti itu, boleh. Liman sya'a minkum, bagi siapa di antara kalian sya'a yang menginginkan atau menghendaki. Fahimtum? Naam. Menghendaki apa? Ayyastaqim. Naam. Yastaqim. Pernah dengar kata yastaqim? Ada yang jawab tidak pernah? Apa yastaqim? Bukankah kita pernah dengar atau tidak kata yastaqim? Sudah kalau memang merasa tidak pernah dengar, istiqamah pernah dengar? Ya. ihdinas siratal mustaqim. Pernah dengar? Pernah apa tidak? Pernah. Mustaqim tidak pernah dengar. Berarti sholatnya kemana itu? Nah, yaitu satu kata semua. Nah, coba kita telusuri dari mana katanya. Dari kata istaqama. Istaqama fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yastaqimu. Seperti ini. Kenapa kok di sini yastaqima? Ada yang mempengaruhinya. Apa yang mempengaruhinya? An. Sebelum kata yastaqim, ada kata an. Maka jika itu datang, maka bisa merubah harokat akhir dari suatu kata yang datang sesudahnya. Yastaqimu asalnya, jadilah yastaqimah. Iya. Iya apa tidak? Tapi kalau dibaca mati ya tidak ketahuan. Liman syaa minkum ayyastaqim. Iya kan? Kalau biasa diakhirkan kan ditaskin. Taskin itu disukun ya. Tulisannya fathah, tulisannya kasrah, tapi ditaskin. Disukunkan. Ya karena memang punya alasan. Karena terakhir, akhir dari ayat. Ya kan jarang dibaca liman syaa minkum ayyastaqima. Iya. Liman syaa minkum ayyastaqim. Sehingga keluarlah suatu pepatah, suatu kesimpulan atau suatu ibarat, askin taslam. Sukunkan, niscaya kamu akan selamat. Ya, antum baca liman syaa minkum ayyastaqim, enak sudah. Padahal antum kondisi dalam kondisi tidak tahu itu fathah, mimnya atau kasroh atau dhamman, antum tidak mengandung risiko karena antum sukunkan. Nah, iya. Tapi kalau dia gentleman bahasa Arabnya, maka dia baca semua harokat-harokat yang tertulis. Iya. Nah, askin taslam. Sukunkan, niscaya kamu akan selamat. Nah, itulah asal kata yastaqim. Yastaqim fi'il mudhari atau fi'il madhi? Mudhari. Apa fi'il madhinya? Istaqama. Naam. Istaqama. Nanti kalau mau dirinci lagi, sesungguhnya kalau antum lihat di kamus tidak ketemu istaqama. Istaqama itu apa artinya? Antum buka, kalau buka kamus kan melihat urutan huruf. Ya. Lihat urutan huruf. Pertama yang antum lihat kalau istaqama, apa yang antum lihat dulu? Alifnya. Tidak ketemu kalian. Karena memang bukan itu asalnya lagi. Ketahuilah kata ista itu tambahan. Alif, sin, ta jika masuk dalam satu kata itu tambahan. Sehingga tinggal apa katanya? Qoma. Yaqumu. Ya. Naam. Ada lagi satu kata iqamah. Qomat, mau sholat itu, iqamah. Atau iqamatul hujjah. Qomah artinya berdiri. Naam. Iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah padanya. Naam. Maka ditambahi ista dalam pelajaran bahasa Arab, itu artinya tolab, meminta, menuntut. Naam. Ya, dan itu banyak. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, antum cari nasta'in di kamus tidak ketemu. Antum buka nunnya dulu tidak ketemu. Karena itu bukan asal katanya. Selesaikan dulu mana katanya dulu. Nasta'in, nun, sinta, sisihkan dulu. Singkirkan dulu. Ya, karena itu tambahan. Jadilah kata ana. Ana. Nah, menolong. Nah, nasta'in artinya kami meminta tolong, kami meminta pertolongan. Ya. Naam. Ista itu maknanya meminta. Naam. Maka istiqamah atau yastaqim di sini diartikan adalah bagi siapa di antara kalian yang menginginkan an yastaqim, jalan yang lurus, ingin menempuh jalan yang lurus. Bukankah jiwa tadi menginginkan untuk lurus, sehingga digunakanlah pakai kata alif, sin, dan ta, karena dia menginginkan, meminta, berharap. Naam. Liman syaa minkum ayyastaqim. Naam. Sekarang kita akan bahas ayat ini setelah kita mengerti kata demi kata. Naam. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berdasar dari ayat itu, naam, orang yang menginginkan jalan yang lurus, maka dia akan bisa mengambil pelajaran. Dia bisa mengambil manfaat. Ambil pelajaran, mengambil manfaat dari apa? Dari apa? Kaitkan dengan ayat sebelumnya. In huwa illa dzikrun lil alamin, tidaklah Al-Qur'an itu melainkan sebagai peringatan. Maka siapa yang menginginkan di antara kalian jalan yang lurus, pasti dia akan mengambil pelajaran dan manfaat dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Sekarang tinggal kita balik. Siapa yang tidak menginginkan untuk menempuh jalan yang lurus, maka dia tidak akan mengambil pelajaran dan manfaat dengan Al-Quran. Paham tum? Naam. Maka kita dihantarkan untuk menoleh, melihat terhadap firman Allah Jalla wa'ala di ayat yang lain. Tepatnya pada surat Qaf, ayat ke-38. Antum tulis, antum bubuhkan. Di At-Takwir 28, lihat Qaf 38. Qaf 38 menyebutkan inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu, maksudnya pada Al-Qur'an itu adanya dzikra, ladzikra, benar-benar adanya dzikra, adanya peringatan. Allah sudah katakan bahwa Al-Quran padanya peringatan. Maka siapa yang menginginkan peringatan, maka buka, maka dia kaji, dia kupas, dia bahas, dia fahami Al-Quran. Niscaya di situ akan mencurahkan faidah, memberikan pelajaran, nasihat kepadanya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Bagi siapa yang mempunyai qalb, mempunyai hati, mempunyai akal, au alqa as-sam'a, atau bagi siapa yang menggunakan pendengarannya dengan baik, wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Nah, menyaksikan terhadap orang yang mempelajarinya. Saya ulang. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada Al-Qur'an itu adanya dzikra. Siapa yang bisa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai dzikra? Liman kana qalbun au alqasam'ah. Bagi siapa yang menggunakan, mempunyai akal yang sehat, Naam, hati yang bersih. Au al-qasam'ah, atau dia bisa menggunakan pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Naam. Menunjukkan bahwa siapa yang tidak mempunyai akal yang sehat atau tidak bisa memikirkannya dengan baik, tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, pendengarannya pun kesana kemari tidak digunakan dengan sebaik-baiknya secara serius, niscaya tidak bisa mengambil apa pelajaran dari apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam kitabnya. Nah, bisa dihubungkan 6 qaf 38 tadi dengan at-takwir 28 liman syaa minkum ayyastaqim inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun aw al-qasma wa huwa syahid. 6 Dengan itu maka ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya, apakah kehendak manusia itu dengan pilihannya? Artinya manusia itu ketika akan berbuat sesuatu itu atas dasar pilihannya atau bukan? Jika ada pertanyaan demikian, seorang atau kita berbuat apakah dengan pilihan kita ataukah tidak? Jawabannya, kata beliau, na'am, bahwa kehendak manusia itu dengan pilihannya. Ya, kehendak manusia itu dengan pilihannya. Antum mau sana, kan dengan pilihan antum. Ya, antum dari duduk mau berdiri, sudah dikemudikan dengan akal tadi, kemudian antum bergerak. Sudah terketuk dalam hati, saya mau berdiri, saya mau ke kamar mandi, saya mau keluar tempat ini, saya ada keperluan ke sana. Dengan pilihan antum apa tidak? 6. Maka jawabannya, apakah manusia itu melakukan sesuatu dengan pilihannya? Kita jawab, na'am. Bahwa dia melakukannya dengan pilihannya. 6. Sehingga jika dikatakan tidak, jika dikatakan manusia berbuat apa yang dilakukan bukan kehendaknya, niscaya tidak akan tegak hujjah. Niscaya tidak akan tegak hujjah dengan diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, manusia punya kehendak itu bisa positif dan bisa negatif. Alaysa kadzalik? Nah, kalau Allah tidak utus para rasulnya, niscaya manusia akan mempunyai alasan. Dia berbuat negatif, saya punya pilihan seperti itu. Tidak ada yang bimbing saya, tidak ada yang mengurus apa mengarahkan saya untuk seharusnya ke jalan yang positif, akan beralasan seperti itu. Tapi karena Allah sudah utus para rasulnya, manusia tidak memiliki hujjah untuk memilih pilihan berbuat yang negatif. Pembahasan ini mengingatkan ayat yang tadi malam tersampaikan. Siapa yang bisa mengingatkan? Sekaligus ini dalil diutusnya para rasul, hikmah diutusnya para rasul. Nah, ada yang bisa menjawab? Rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusuli. Di surat mana itu? 6. Surat An-Nisa. 165. Rasulan, Allah telah utus para rasulnya, mubasyirina wa mundhirin, membawa dua misi sekaligus, mubasyirin yang pertama sebagai penyampai kabar gembira, wa mundhirin sebagai penyampai kabar peringatan. Kabar gembira ini kalau engkau berbuat demikian maka Allah akan siapkan balasan pahalanya dengan jannah. Nih, semua ciri-cirinya, semua caranya, semua yang akan mengarah ke sana sudah disebutkan lengkap oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Sudah ditunjukkan. Nah, wa mundhirin sebagai penyampai kabar peringatan. Hati-hati jika engkau menyimpang, jika engkau berbuat tidak seperti apa yang sudah ditegaskan, apa yang sudah ditetapkan, maka akan menjerumuskan kalian ke dalam an-nar. Kalian akan mendapatkan dosa. Dan sanksi dosa tadi akan bisa menyampaikan engkau ke dalam azab Allah Jalla wa'ala. Apa saja dosa atau apa saja yang dilarang, maka dipelajari. Nah, apa-apa yang menyimpang, maka sudah disebutkan seluruhnya secara lengkap oleh Allah dan demikian oleh Rasulnya. Nah, rusulan mubasyirin wa mundhirin. Misinya dua. Setiap para rasul, mubasyirin wa mundhirin. Sebagai apa? Penyampai kabar gembira dan sebagai penyampai kabar peringatan. Kemudian masih berlanjut ayat itu, li'alla yakuna linnas, agar tidak lagi bagi manusia tadi alallahi hujjah, untuk beralasan, berargumentasi di hadapan Allah, nam ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul tadi. Dia tersesat, dia masuk ke dalam an-nar, kemudian di sana kemudian mau berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, kami dimasukkan, kami bisa mendapatkan balasan seperti ini karena kami dulu tidak tahu kenapa engkau azab kami seperti ini. Nah, kenapa engkau tidak tunjuki kami kepada jalan yang lurus? Kenapa engkau tidak utusan yang bisa mengarahkan kami, menunjuki kami ke jalan yang selamat? Tidak ada lagi naam hujjah tadi di hadapan Allah ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Antum memiliki kehendak, tapi yang Allah inginkan kehendak yang positif. Naam. Kita bisa tahu jalan yang positif dengan petunjuk Allah Al-Quran. Demikian pula tidak sekedar itu, Allah utus rasulnya untuk mengarahkan, menunjuki ini jalan yang menuju selamat, jalan yang menuju jannah. Tapi ternyata dia tidak mau milih itu. Salah siapa? Kesalahan kembali kepada dirinya sendiri. Naam. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tidak ada lagi yang di saat itu kemudian menyatakan kami tidak mampu untuk memilih. Tidak ada yang bisa menjawab lagi seperti itu. Kami tidak mampu memilih. Maka Allah akan jawab, bukankah kalian telah diberikan akal pikiran? Bukankah kami telah diutus para rasul-rasul kami? Pikiran kamu, kalian gunakan dengan sebaik-baiknya, mencerna, memilih yang baik. Itulah Allah sengaja berikan manusia ini akal pikiran, otak, untuk dia bisa berpikir, memilah mana yang hak, mana yang baik, tentunya dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi as-salafus salih. Naam. Beliau berikan contoh lebih lanjut, jika seseorang mengetahui bahwa kalau dia pergi ke sini, naam, misalkan dia mau pergi ke Jawa atau pergi ke seberang sana arah timur, ke Lombok atau yang kemana. Di sini beliau berikan contoh, mau pergi ke Mekah atau pergi ke Madinah. Naam. Bukankah itu dilakukan dengan kehendaknya? Naam. Sudah kita akui seperti itu? Naam. Kita sudah punya rencana, sudah terbenak dalam hati dan pikiran kita, kita punya rencana mau ke sana, kita mau ke sini. Kita lakukan itu sesuai dengan kehendak kita. Naam. Dan dia tidak merasa dipaksa. Ya. Tidak merasa dipaksa. Tidak merasa seorang pun yang memaksa dia. Kamu harus pergi ke sana. Nah, tidak ada. Tapi dia lakukan pergi itu dengan semata-mata kehendaknya. Nah. Demikian juga. Kalau beliau sudah berikan menghantarkan cara berpikir yang real, yang sehari-hari dilakukan manusia, maka beliau mengajak berpikir jika dia ingin melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu terjadi juga dengan kehendaknya. Sebagaimana sebaliknya ketika dia mau maksiat dengan kehendaknya apa bukan? Ya, apa ada yang maksa sama dia? Karena hatinya dikuasai syaitan, imannya lemah, sehingga dia mau saja untuk berbuat atau memilih jalan kemaksiatan, jalan dosa. Nah, maka dari sini setelah kita pahami bahwa manusia memiliki kehendak, tetapi kita tidak mengetahui dengan ilmu yakin bahwa tidaklah dia menghendaki sesuatu kecuali Allah telah menghendaki sebelumnya. Nah, ini perlu ditata dulu. Nah, manusia memiliki kehendak. Tetapi, dia ketahui dan dia sadari dengan ilmu yakin bahwa tidaklah kehendak dia kecuali Allah Jalla wa'ala telah menghendaki sebelumnya. 6. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat berikutnya ke-29. 6. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ya. Dan apa yang dan kalian tidaklah menghendaki illa ayyasha Allah, kecuali apabila dikehendaki Allah. 6. Kita bahas dulu kata demi kata. Wow, di situ sebagai kata huruf sambung, dan ma adalah nafiah. Nafiah artinya berarti tidak. Tasha'una apa artinya? Kalian menghendaki. Apa asal katanya tasha'una? Jawabannya adalah seperti ayat ke-28. Sya'a. Ya. Sya'a. Kok bisa berubah menjadi tasya'una? Karena sudah terkandung kata ganti antum. Sya'a. Ditambah dengan antum, jadilah bentuknya tasya'una. Biar kita bisa mencernanya, kalau kata ganti anta, kalau antum kan banyak, kalian banyak. Kalau anta, kamu satu orang. Sya'ah, bagaimana jadinya kalau anta? Tasya'u. Ya, anta tasya'u. Kalau saya, ana. Asya'u. Ya. Kalau saya, asya'u. Kalau anta, tasya'u. Naam. Sekarang antanya bukan satu orang, antanya banyak. Jadilah antum, ya. Sering dengar kata antum? Ya sudah menjadi makanan sehari-hari. Antum. Nah, kalau sudah taklim, bahasanya bukan kalian lagi, antum. Nah, kita ngajak ngomong kepada satu orang, tapi kita bahasakan antum. Loh, kan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Mestinya anta. Atau dalam bahasa Arab, pasaran inti. Inti kok begitu? Itu asal katanya anta. Nah, tapi kok sering antum? Sebagai bentuk penghormatan. Dia satu orang, tapi kita hargai banyak orang. Kenapa antum begini? Ya kan begitu ya. Antum itu banyak. Ini, ana sebut antum. Banyak ini. Tapi kalau sendiri anta. Ya. Tapi ketika bicara sama saudara kita satu orang, tapi kita kenapa selama ini pakai antum? Ya karena dalam rangka memuliakan dia. Satu tetapi dianggap banyak. Nah, kembali sekarang. Kalau sya'a asal katanya, ketika dimasuki dengan anta, tasya'u. Tapi kalau dimasuki dengan antum, tasya'una. Ya? Bisa? Nah. Sekarang kita artikan. Wa ma tasya'una. Wa. Apa wa? Dan. Ma. Tidak. Tasya'una. Kalian menghendaki. Dan tidaklah kalian dapat menghendaki. Tentunya perlu penjelasan menghendaki apa? Menghendaki untuk menempuh jalan tadi. Untuk menempuh jalan lurus tadi. Nah, untuk menjelaskan seperti ini perlu tafsir ya. Dan tidaklah kalian bisa menghendaki. Kalian tidak boleh berpikir sendiri. Apa ya? Nah, ini harus belajar tafsir. Nah. Tidaklah kalian dapat menghendaki, maksudnya menempuh jalan tadi. Apa jalan tadi? Kaitannya dengan ayat sebelumnya, yastaqim, jalan yang lurus. Illa ayyasha Allah. Illa artinya kecuali ayyasha Allah. Dengan kehendak Allah. Ketemu lagi dengan kata sya'ah. Di situ pakai yasha'u. Berarti ada apanya di situ? Hah? Bergabung dengan kata ganti apa? Huwa. Dia. Jadilah yasha'u. Ya. Ya. Nah. Di situ kembalinya kepada Allah. Kecuali dialah Allah yang menghendakinya. Maka asal katanya yasha'u. Kenapa jadi yasha'ah? Perhatikan, yasha'ah apa yasha'u di situ? Kenapa jadi yasha'ah? Ayo, satu persatu yang mau jawab, gentlemen. Jangan gerembeng-gerembeng begitu. Tidak jelas ini yang... Ya. Karena adanya huruf an. Sebagaimana ayat 28, an yastaqimah, bukan an yastaqimu. Masih ingat apa enggak? Nah, iya kalau baru saja sudah lupa, blind ini. Ya. Ingat, ada an berarti mempengaruhi. Asalnya yasha'u. Dhammah di akhir kata itu sudah asal sudah. Bisa jadi fathah, bisa jadi kasrah, ada sebabnya. Paham tuh? Jadi jangan tanya kenapa kok domah yasha'u. Ya sudah memang itu asalnya. Jangan antum tanya. Ya. Sekarang jadi pertanyaan kok jadi kasroh? Kok jadi fathah? Berarti ada sebab. Apa sebabnya di situ? Adanya huruf an. Nah. An yasha'ullah. Boleh saya dibaca an yasha'ullah? Ketahuan. Kelirunya bahasa Arabnya. Nah, iya. Kalau ada yang kemudian baca an yasha'ullah atau ketika baca ayat dibaca itu dengan dhammah, berarti keliru. Kita punya dalil, kita punya ilmu. Tak boleh dibaca Anyasyaallah. Kenapa tak boleh? Memang saya salah. Lah iya, karena di situ ada huruf dalam bahasa Arab namanya an. Naam. Maka jadilah Anyasyaallah. Kembali kita ulang lagi, wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian dapat menghendaki, maksudnya menempuh jalan lurus tadi, illa ayyasha Allah, melainkan apabila dikehendaki oleh Allah. Melainkan dengan kehendak Allah, atau melainkan apabila Allah kehendaki. Berarti menempuh jalan lurus tadi, kita meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa kadzalik? Naam. Ini jalannya sudah dua ini. Tinggal kita mau milih. Kita punya kehendak. Mau pilih yang mana? Tidaklah seseorang bisa menempuh jalan yang kanan, jalan yang lurus tadi, illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Nah, kalaulah bukan kehendak Allah, mungkin seseorang tadi tersesat. Mungkin seseorang tadi memilih jalan yang menyimpang tadi. Jalan yang ke kiri tadi. Nah, wal'iyadubillah. Maka dengan itu tidaklah kita menghendaki sesuatu kecuali setelah Allah menghendakinya. Seseorang sudah menempuh jalan itu, kita dengan itu sudah faham bahwa dia melakukan itu setelah Allah Jalla wa'ala menghendaki sebelumnya. Apakah yang dia pilih tadi itu positif ataukah negatif? Nah, seandainya Allah Jalla wa'ala tidak menghendakinya, maka kita pun tidak menghendakinya. Sekali lagi, semua perlu dicerna. Nah, dikatakan demikian, disebutkan firman Allah Jalla wa'ala di Al-Baqarah 253. Ini ketemu lagi dengan kata sya'ah. Walau syaa Allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim, dan kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang yang datang sesudah para rasul itu tidak akan saling membunuh, tidak akan saling bunuh-bunuhan. 6. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka berbagai macam keterangan, berbagai macam dalil, berbagai macam penjelasan sudah sampai kepada mereka. Saya ulang, walau sya'allahu, dan kalau Allah Jalla wa'ala menghendaki, maqtatala alladziina min ba'dihim, niscaya orang-orang yang datang sesudah diutusnya para rasul tadi tidak akan saling membunuh. Tapi kenyataannya apa? Terjadi saling membunuh. Naam. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah, padahal sesudahnya sudah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan al-haq telah sampai kepada mereka. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. 6. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Maka di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu. Allah ulangi lagi, seandainya Allah menghendaki, niscaya tidak akan saling membunuh. Naam. (Tuh) Sehingga muncul pertanyaan, kalau demikian, kita memiliki hujjah untuk berbuat maksiat, karena kita tidak menghendakinya kecuali setelah Allah menghendakinya. Bukankah tadi dibilang katanya kalau seseorang berbuat sesuatu itu setelah Allah menghendaki sebelumnya, berarti kalau begitu berbuat maksiat saja, kata dia. Nah, karena kita tidak menghendakinya, tidak akan berbuat seperti itu kecuali setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjawabnya? Naam. Diajarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya tidak ada hujjah, alasan bagi kita sama sekali. Alasan bagi manusia sama sekali untuk memilih jalan negatif, untuk berbuat kemaksiatan. Kenapa? Karena manusia tidak mengetahui bahwa Allah telah menghendakinya. Dari mana antum tahu Allah menghendaki perbuatan tadi? Kok bisa mentakwil-takwil Allah menghendaki perbuatan yang antum lakukan dari perbuatan negatif tadi? Naam. Kecuali setelah manusia tadi melakukannya. Sementara kita melakukannya dengan pilihan kita. Naam. Jadi manusia tadi tidak bisa beralasan, dia berbuat maksiat karena Allah yang menghendakinya. Antum bisa menfonis demikian, apakah antum tahu keputusan Allah, kehendak Allah sebelumnya? Nah, sehingga antum bisa melimpahkan kesalahan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah tidak menghendaki kalian menyimpang. Kalian terjerumus, kalianlah yang dengan itu memiliki pilihan. Nah, dari mana kalian katakan bahwa Allah sudah kehendaki kami seperti ini? Nah, kalian apa tahu ilmu al-ghaib sehingga kemudian menyatakan Allah sudah kehendaki seperti ini? Nah, memang Allah Jalla wa'ala ciptakan iman, kekufuran, kemaksiatan, dosa, ketaatan. Nah, tapi Allah sudah gariskan kalau jalan yang lurus seperti ini. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya untuk menunjuki. Tinggal kalian mau ataukah tidak. Maka oleh karena itu tidaklah mungkin bagi kita untuk menyatakan bahwa Allah telah menghendaki begini kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu, orang yang berbuat maksiat tidak akan bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah Allah bantah. Allah telah batalkan hujjah mereka. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Al-An'am 148. Antum bisa tulis bantahan Allah kepada pelaku maksiat yang menyalahkan atau mengembalikan kesalahan itu kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat Al-An'am 148. Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wa la aba'una wala harramna min syai. Akan berkata orang-orang musyrik. Naam. Saya qulu alladziina asyraku, orang-orang musyrik akan menyatakan, lau syaa Allah, seandainya Allah Jalla wa ala menghendaki, ma asyrakna, kami niscaya tidak berbuat kesyirikan. Naam. Maunya mau menyalahkan siapa? Allah Jalla wa'ala. Lau syaa Allah, seandainya Allah menghendaki, ma asyrakna, kami tidak sampai begini, kami tidak sampai jadi orang yang musyrik, kami tidak berbuat kesyirikan. Wala aba'una, demikian pula bapak-bapak kami tidak sampai tersesat. Wala harramna min syai', Dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu. Apa yang dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala, kami tidak sampai akan berbuat seperti itu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim dzaqu ba'sana. Naam. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Naam, sampai mereka merasakan azab kami, kata Allah. Kalian jangan dusta. Bukankah kami telah utus rasul, tapi kalian apa tinggalkan? Kalian dustakan, kalian tidak mau turuti. Salah siapa? Naam. Apa gunanya kami utus rasul kepada kalian? Oh, tiba-tiba kemudian terakhir menyatakan, seandainya kami menyimpang, seandainya Allah kehendaki kami tidak akan menyimpang. Kenapa kalian tidak telusuri al-haq tadi? Kalian terima, kalian ikuti jalan menuju keselamatan. Tapi kalian menyanyiakan, kalian kemudian mengenyampingkan. Bahkan kalian perolok-olok. Maka kata Allah, hatta dzaqu ba'sana, sampailah terhantarkan mereka merasakan siksaan kami. Nah, maka sekali lagi terpatahkan hujjah mereka. Kembali lagi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh realita. Seandainya seseorang diceritakan atau disebutkan adanya suatu negeri yang aman tentram, adanya negeri yang didatangi rezeki yang banyak dari segala penjuru, pusatnya keuntungan istilahnya, di dalamnya ramai perdagangan, di dalamnya ada usaha yang tidak didapatkan di negeri lain, pokoknya negeri makmur. Didatangi seluruh daerah, seluruh negeri ke sana. Kepingin saling berlomba-lomba mendapatkan hasil di negeri tersebut. Sebaliknya ada suatu negeri, kata beliau, yang penuh ketakutan. Mencekam, tidak ada ketenangan, ekonominya goncang. Antara takut dan keamanan. Nah, secara akal, kita sudah diberikan akal. Kemana kita akan pergi? Nah, ke negeri yang pertama atau ke negeri yang kedua? Jawabannya tentu akal yang sehat. Ya tentu saya pilih negeri yang faedah di sana. Negeri yang makmur. Buat apa saya mau cari negeri yang takut. Dilingkupi dengan rasa takut dan sebagainya. Nah, maka dia dengan akalnya dan kehendaknya akan memilih negeri yang aman, tentram. Demikian juga kata beliau berkaitan dengan jalan kebaikan menuju jannah. Di sana penuh keberuntungan, penuh faedah, penuh kenikmatan, penuh dan sebagainya. Sisi lain ada jalan keburukan. Nah, jalan menuju jahannam, jalan kesengsaraan, jalan penuh azab dengan azab yang begitu dahsyatnya. Nah, maka apakah kemudian kita akan memilih jalan yang kedua dan kemudian kita singkirkan jalan yang pertama, jalan keselamatan menuju jannah? Maka sungguh kita pasti akan dicela oleh diteriaki sebagai orang yang bodoh. Kemana akalmu? Kemana kau? Kenapa kamu pilih jalan itu? Jalan yang menuju kebinasaan. Kita akan disalahkan. Nah, alaysa kadzalik? Nah. Sisi lain, seringkali ketika manusia itu berkeinginan terhadap sesuatu atau dia mau melakukan sesuatu, di mana suatu saat keinginan kuat ini muncul. Namun justru mendapati dirinya berpaling darinya. atau mendapatkan dirinya dipalingkan darinya, karena Allah Jalla wa'ala tidak menghendakinya. Sebagai contoh, seringkali kita ingin pergi ke masjid, katanya, kata beliau, memberikan contoh, untuk mendengarkan ta'lim, untuk kita mendapatkan siraman, wahyu, dan sebagainya. Tiba-tiba kita mengurungkannya, tak jadi. Karena suatu sebab, atau kadang-kadang tanpa sebab. Nah, terkadang dengan sebab, kita teringat suatu kesibukan, sehingga kita kembali. Sudah mau ke sana, tak jadi balik. Nah, dan terkadang kita kembali tanpa sebab yang kita ketahui, kecuali Allah Jalla wa'ala telah memalingkan keinginan kita darinya, sehingga kita kembali. Nah, pernah kita merasakan seperti itu? Nah, ada hasrat dan maksud baik, kemudian tidak jadi. Karena suatu sebab atau tanpa sebab. Nah, maka oleh karenanya, seorang badui pernah ditanya, dengan apakah engkau mengenal Rabbmu? Dengan cara apa engkau bisa mengenal Allah Jalla wa'ala? Apa jawaban si badui tadi? Dengan dihilangkannya tekad dan dipalingkannya keinginan. Nah, dihilangkannya tekad, jadi mundur, menurun, dan dipalingkannya keinginan. Tidak jadi ke situ sudah. Nah, maksudnya dihilangkan tekad adalah seseorang terkadang bertekad melakukan sesuatu dengan tekad kuat, namun tiba-tiba hilang. Maka pertanyaannya, siapa yang telah menghilangkan tekadnya? Dia tidak menyadari bahwa di sana ada yang lebih kuat yang mengharuskannya untuk berpaling dari tekad yang pertama. Bahkan murni semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya dihilangkannya tekad. Dan maksud dipalingkannya keinginan adalah seseorang menginginkan sesuatu dan dia menujunya dengan sungguh-sungguh. Namun tiba-tiba dia mendapati dirinya dipalingkan darinya. Entah penghalang itu sesuatu yang bisa dirasakan, atau sesuatu yang memalingkan itu hanya sekedar keinginan. Maksudnya adalah orang itu sendiri memilih untuk berpaling. Semua itu berasal dari kehendak Allah. Yang jelas Allah telah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim. Barang siapa yang menginginkan di antara kalian untuk yastaqim, menempuh jalan yang lurus. Menginginkan untuk istiqamah. Nah, apa istiqamah itu? Istiqamah maknanya adalah lurus. Nah, sehingga tidak ada keadilan yang lebih kuat dibandingkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Maka di dalam syariat terdahulu, sesuai dengan keadaan umat-umatnya, sesuai dari sisi zamannya, sesuai dari tempat situasi tempatnya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maka setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau itu sesuai dengan keadaan umat, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepadanya sampai yaumul qiyamah. Maka oleh karenanya kita sering dengar suatu ungkapan yang dikenal, sesungguhnya agama Islam itu cocok untuk setiap zaman, cocok untuk setiap tempat, dan setiap keadaan. Naam. Maka ungkapan seperti ini adalah benar. Naam. Sebagai contoh yang gampang, kata beliau, seorang sholat pertama kali hukum asalnya dengan cara berdiri. Kemudian dia tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring. Maka dengan itu menunjukkan syariat ini bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Dengan keadaan seseorang. Syariat bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaan seseorang. Nah. Demikian pula orang yang berhadas. Wajib untuk bersuci hukum asalnya dengan air. Kemudian dia tidak bisa menggunakannya. Karena sebab tidak mampu atau karena tidak ada. Kemudian beralih pada tayamum. 6. Ketika dia juga tidak jumpai debu. Atau tidak mampu menggunakan debu. Maka dia sholat tanpa apapun. 6. Tidak dengan bersuci menggunakan air. Tidak pula bersuci dengan cara tayamum. Maka ini semua menunjukkan syariat Allah Jalla wa'ala dibangun di atas keadilan. Tidak ada bentuk aniaya, tidak ada bentuk kezaliman, tidak ada bentuk kesulitan, tidak ada bentuk untuk memberatkan hambanya. Sampai diberikan solusi seperti itu. Agar tetap terlaksana apa yang Allah perintahkan. Sholat. Naam. Bersuci. Naam. Maka kembali kepada makna istiqamah yang maknanya tadi telah disebutkan lurus. Maka lawan dari istiqamah ada dua jenis penyimpangan. Lawan dari istiqamah ada dua jenis penyimpangan. Penyimpangan yang pertama dikatakan ifrat. Alif, fa, ra. Ra-nya panjang, kemudian to, ifrat. Ifrat itu artinya berlebihan. Juga selain ifrat adalah ghulu. Ghain, lam, waw, ghulu. Melampaui batas. Ini satu sisi. Sisi yang satunya, yang lainnya adalah tafrit. Tak. Fa, ra, kemudian ya, kemudian tok lagi, tafrid. Tafrid lawannya, yaitu meremehkan. Dan taksir. Taksir, ta, qaf, ra, nam. Qaf, kemudian sin, kemudian ya, kemudian ra, taksir. Taksir adalah mengurangi. Inilah dua sisi yang berlawanan dengan istiqamah. Ifrat dan ghulu. Dan juga tafrid dan taksir. Sehingga terbagilah manusia menjadi tiga bagian tadi. Dua yang menyimpang. Satu yang selamat. Itulah mereka yang istiqamah. 6. Itulah yang diinginkan oleh Islam. Itulah yang terpuji. Dan keduanya pasti binasa. Yang ifrat maupun yang tafrit pasti akan binasa. Dan itu telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, halakal mutanaffi'un. Beliau ulangi tiga kali. Halakal mutanaffi'un. Halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan yang lainnya. 6. Karena sikap melampaui batas terdapat sikap memberatkan jiwa. Awalnya semangat, mau dikerjakan, padahal agama memberikan rukhsah, tetapi dia tetap terjang, bahkan berlebih-lebihan, dan terdapat sikap keluar dari agama Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mencela, sebaliknya orang-orang yang meremehkan dan melalaikan, menggampangkan. Sebagaimana Allah mensifati kaum munafiqin, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu jika berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka itu berdiri dalam kondisi yang malas. Ini menunjukkan sikap apa? Sikap tafrid, meremehkan, menggampangkan, memudah-mudahkan. Sengaja dia lakukan itu dengan hati yang tidak penuh, sehingga dia melakukannya dalam kondisi malas-malasan. Nah, kalau kita diperintah untuk istiqamah kepada Allah Jalla wa'ala, maka kita pun juga diperintah istiqamah dalam muamalah kepada makhluk. Nah, dalam muamalah kepada makhluk. Di antaranya ada dua sisi. Muamalah kepada makhluk juga harus istiqamah. Antara sikap keras kasar dan kaku dengan sikap lembek, meremehkan, menjatuhkan harga diri, dan merusak kehormatan. Nah, maka kita pun diperintah untuk tengah-tengahnya. Nah, bersikap tegas di satu sisi dan lembut di sisi yang lainnya. Maka oleh karenanya para fuqaha rahimahumullah mengatakan dengan suatu pernyataan, hendaknya dia seorang yang lembut tanpa sikap lemah, dan seorang yang kuat tanpa sikap kasar. Para fuqaha menyatakan yang maknanya, hendaknya dia bersikap lembut tanpa sikap lemah. Lembut bukan berarti lemah, lembek. Dan hendaknya dia seorang yang kuat, tanpa sikap kasar, sikap yang kaku, tetapi kuat, tegas. Jangan dia bersikap lembut, menyeret kepada kelemahan. Jangan dia bersikap kuat, sampai menyeret kepada kekasaran. Sehingga kalau mau dibuat satu kalimat, bahwa kelembutan tanpa kelemahan, kekuatan tanpa kekasaran. Nah. Contoh misal, sebagian orang ketika bergaul dengan manusia selalu dengan sikap kaku, sikap kasar, bahkan merasa dirinya yang paling di atas dan yang lainnya di bawahnya. Maka sikap ini adalah sikap yang salah. Juga di antara manusia ada yang merusak harga dirinya dan merendah sampai pada batas apa kelemahan dan tidak punya perhatian dengan cara berbaur di antara manusia tanpa memiliki kehormatan. Kebablasan, ketika lemahnya tadi, berbaurnya tadi kebablasan. Nah, sehingga akhirnya mengancam kepada dirinya, sehingga tidak punya wibawa lagi dia di hadapan mereka. Nah, maka ini juga kesalahan. maka kita diperintah untuk berada di antara yang ini dan yang itu, sebagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersikap keras ketika membutuhkan sikap keras, dan bersikap lembut ketika membutuhkan kelembutan. Nah, kita selesaikan satu ayat terakhir, 6, yaitu ayat yang ke-29 yang sudah disebutkan tadi, bahwa kalian tidak akan dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita sudah fahami sebelumnya. 6. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah dia bisa lakukan itu kecuali dengan kehendak Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Kata Rabbul Alamin sebagai isyarat terhadap keumuman rububiyah. Keumuman rububiyah. Karena di situ padanya kata Rabb. Rabbul Alamin. Keumuman rububiyah. Menunjukkan bahwa rububiyah Allah Jalla wa'ala itu menyeluruh. Nah, keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-alamin, kata al-alamin pada ayat 29 ini berbeda dengan al-alamin ayat ke-27 tadi. Ya. Bisa kalian lihat ayat ke-27, in huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam, bagi siapa saja yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepadanya. Sedangkan al-alamin ayat 29 ini adalah segala sesuatu selain Allah. Al-Alamin ayat 29 yang didahului dengan Rabbul Alamin adalah segala sesuatu selain Allah. Maka namanya Alamin. Maka kesimpulannya segala sesuatu selain Allah adalah alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Maka jelaslah kata al-alamin adalah segala sesuatu selain Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalam satu bait syairnya, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku salah satu dari alam itu. Di sini maksud Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk memperjelas bahwa al-alamin ayat ke-29 berbeda dengan al-alamin ayat ke-27. Ayat ke-27 al-alamin adalah maknanya siapa saja yang diutus, siapa saja yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Sedangkan al-alamin lebih mudah untuk kita fahami karena di situ ada kata Rabb sebelumnya. Rabbul Alamin, pemilik alam. Nah, maka al-alamin di situ segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesailah sudah keseluruhan surat At-Takwir, surat yang agung yang di dalamnya terdapat peringatan, nasihat yang sepantasnya seorang mukmin untuk membacanya dengan tadabbur, dengan teliti mengambil pelajaran di dalamnya. Tadi telah dikatakan pada ayat, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah mereka yang menggunakan akalnya dan mau memfokuskan pendengarannya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagaimana wajib kepada kita untuk memahami seluruh surat dalam Al-Quran dan ayat-ayatnya, sehingga kita termasuk digolongkan sebagai orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran dan mengambil manfaatnya, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menasihati kita dan kalian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang bisa kita lakukan sesuai dengan keterbatasan, kekurangan yang ada pada kita, yang mampu untuk kita membahas, mengupas terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Nah, sebelum diakhiri, perlu adanya peningkatan bahwa antum perlu dikasih tugas. Tugasnya, antum murajaah surat ini. Murajaah bukan sekedar dibaca, tapi antum kasih artinya. Artinya bukan berarti satu ayat kemudian diartikan begitu, tapi antum kasih pada setiap katanya. Idza syamsu kuwirat. Idza itu apa? Apabila. Pakai pensil boleh. Kalau khawatir nanti pakai pulpen salah, kemudian enggak enak rasanya. Nah, asyamsu, matahari. Kuwirat, tulis. Waidan nujum, an-nujum apa? Inkadarat, apa? Mau? Loh, kok senyum-senyum. Nah, kalau terus cuma taklimnya setiap pekan, kemudian baru dibuka kitabnya di waktu taklim, ya lewat begitu saja. Ini untuk peningkatan kualitas. Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Nah. Sehingga nanti antum ketika dibaca ayat itu, sholat di masjid, ketika sholat, antum langsung ingat. Kalau sekedar dijelaskan antum mendengar saja, melekatnya kurang. Tapi ketika antum terjun sendiri, tangan antum hentakkan dengan pena tadi, buka begini, ini, oh tulis begini, buka begini. Nah, 2 pekan loh dari sekarang. PR-nya 2 pekan. Ya, bukan PR-nya sekolah, sekarang kasih PR, besok harus distorkan. 2 pekan itu berapa hari? 14 hari. Nah, kalau at-takwir 29 dibagi 14, berarti 1 hari antum bisa selesaikan. Ya, kalau antum memang orang sibuk, tidak ada sedikit pun waktu luang. Nah, sampai ayat Al-Quran pun juga harus dikalahkan. Nah, 1 hari 2. 2 kali 14. 28. Bisa 1 hari 2 ayat. Ya, kalau lagi semangat 5 ayat. Lagi semangat sekalian sudah ayat 1 sampai 29. Ndang mari. Wis, biar ndak beban. Nah, itu kan begitu. Nah, sekalian. Ada orang yang dikasih tugas ini terasa terbebani. Kepengen cepat selesai sekalian sudah. Besok biar saya bebas. Wah. Nah. Tapi kalau ditelateni sedikit-sedikit juga bisa. Tergantung kepada masing-masing antum. Ya. Antum sebagian sudah ada terjemah. Dibantu dengan terjemah tadi. Bisa ini. Kok terasa kayak berat gini. Pertanyaannya kapan lagi? Sudah, umur antum berapa sekarang? Al-Quran ini berapa juz sudah kalian antum selesaikan? 6. Satu surat tidak tuntas, satu surat tidak ngerti-ngerti, satu surat tidak paham, cuma setengah-setengah, kurang lebih. Kapan? Kan begitu. Ini Al-Quran lebih penting dari tugas yang lain. Kalamullah, antum harus sisihkan. Yang antum sisihkan waktu itu adalah pahala, bukan sia-sia. Sibuk keluarga, istri, anak, ini, rewel, ini, itu. Ya cari waktu gimana antum, anu, bangun habis subuh, nih. Ngantuk, istirahat. Habis itu nanti kapan lagi ada kesempatan, sambung lagi. Memang mintanya seperti itu. Selesai surat ini, coba nanti mundur ke surat berikutnya. Surat berikutnya. Nah, ini baru terfikir sekarang ini. Ya, ini sudah sekian surat kita pelajari. Jangan sampai ada yang tidak paham. Padahal sudah dibahas. Nah, siapkan buku tulis atau siapkan di sini langsung di catatannya kalau memang antum tidak keberatan buku itu dioret-oret. Nah, sehingga ketika nanti antum hadir di majelis ditanya apa maknanya nujum, apa maknanya bidonin, apa maknanya dikrun, apa maknanya khunnas, apa maknanya as'as, apa maknanya naam, tanafas, antum sudah mengerti. Iya. Siap ya. Naam. Jangan nanti kajian tafsir dua pekan yang lalu tinggal beberapa gelintir yang hadir. Takut. Naam. Ini buat antum sendiri. Sampai di sini apa yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.